Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi ajma'in. Sahabat inspiratif, alhamdulillah hari ini kita hadir dengan solusi Al-Quran terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Semoga ayat yang kita baca ya saat ini juga menjadi solusi dalam permasalahan-permasalahan kita, termasuk permasalahan saya pribadi dan permasalahan siapapun yang mendengar kajian Majelis Cinta Al-Quran kita di RRI. Sahabat inspiratif, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus yang luar biasa hari ini kepada kita dengan surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shaliha fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila salihan, dan mengerjakan amal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka kejahatan-kejahatan yang sebelumnya itu akan diganti Allah dengan kebajikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat inspiratif, di hari sebelumnya kita berbicara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lipat ganda azab kepada pelaku-pelaku dosa besar, orang yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, pada orang-orang yang membunuh tanpa dengan cara-cara yang hak sesuai dengan penegakan hukum yang benar, kemudian orang-orang yang berzina. Allah saat ini memberikan hadiah yang besar buat siapapun yang belum melakukan, jangan coba-coba. Ya, ini buat orang-orang yang melakukan, Allah memberikan ruang yang disebut dengan emergency exit, ya, jalan keluar emergency. Sudah melakukan, selama ini nggak pernah dengar ayat-ayat Al-Quran, selama ini nggak pernah dengar seruan-seruan yang baik tentang kebaikan, pembunuhan mungkin sudah menjadi sebuah profesi, tukang pembunuh profesional, ya. Kemudian berzina sudah menjadi profesi, ya. Profesi baik yang perempuan, baik yang laki-laki, sudah menjadi mata pencaharian. Mungkin selama ini tidak pernah mendengarkan. Allah mengatakan, illa man taba. Siapapun yang telah melakukan dosa besar, sebesar apapun dosa itu, ayo, ini ada pintu emergensi, masuk dari pintu ini. Ayo balik, lakukan amal-amal soleh yang baik, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Dan Allah tidak menutup pintu sebesar apapun kezoliman yang kita lakukan, sebesar apapun kejahatan yang kita lakukan. Allah tetap mengatakan, faulaika yubaddilullah sayyiatim hasanat. Jikalau tadi di ayat sebelumnya kita dikatakan dalam keadaan terhina, muhana, orang yang berzina terhina, baik di dunia, di masyarakatnya, di keluarganya, ya, terhina secara sosial, itu akan bisa kembali dalam keadaan yang hasanat, yang baik jika Allah berkehendak. Allah akan menggantikan orang-orang yang tobat dengan sebaik-baiknya, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bertobat dengan baik, maka Allah yang akan membalikkan fakta sebelumnya bahwa kita sudah bertobat dan kita dikenal menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Insya Allah di sini ada para asatiz kita, Ustadz Dr. Zainal Arifin dan Ustadz Syamu, yang menjelaskan tentang bagaimana kasih sayang Allah yang luar biasa, Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap hambanya, termasuk pelaku-pelaku dosa besar. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fadli. Baik, para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat 70 ini surah Al-Furqan, kalaulah bisa kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dalam diri manusia itu adanya dua potensi, potensi kebaikan dan potensi keburukan. Jadi lingkungan itulah yang menjadi pendorong mengarah keburukankah atau mengarah kepada kebaikan. Di ayat 69 Allah mengatakan adanya orang-orang yang berbuat syirik, menghilangkan nyawa dan perbuatan zina, sesungguhnya bisa kita katakan ini adalah potensi buruk yang didukung oleh lingkungan menjadi buruk selanjutnya. Akan tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga di sini telah menciptakan adanya potensi kebaikan. Jadi seburuk-buruknya manusia berbuat tidak baik, pada dasarnya di dalam dirinya juga masih terdapat potensi baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam ayat 70 ini, kecuali orang-orang bertobat. Artinya pertobatan dan berimannya seseorang itu masih berpeluang ada. Yang mana kita ketahui dalam sejarah Fir'aun, dalam air hayatnya dia masih memunculkan sesuatu hal yang bertauhid kepada Allah dalam bentuk yang tidak sempurna. Artinya di Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya potensi kebaikan itu masih berpeluang muncul ke permukaan. Sehingganya orang-orang yang bertobat dan beriman tadi dan mengerjakan kebaikan adalah yang senantiasa mampu menginspirasikan kebaikan itu. Jadi para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bertobat, kalau kita ingin beriman dan mengerjakan kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu emergensinya, maka kita harus cerdas melihat lingkungan yang mendukung itu untuk itu. Jangan istilah kata cari makan yang halal, yang haram saja sulit apalagi yang halal. Ini merupakan sesuatu hal budaya yang tidak memberikan lingkungan diri kita untuk mampu berbuat baik apalagi mengerjakan kebaikan. Maka oleh karena itu para pendengar RRI yang Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 70 ini kita diajarkan oleh Allah untuk senantiasa cerdas, bertobat dan beriman dan mengerjakan kebaikan berangkat dari memilih tempat yang mampu mendukung untuk itu. Maka insya Allah kita akan diganti dengan kebaikan. Kejahatan terdahulu digantikan dengan kebaikan. Makanya kalau istilah kata mau berhenti merokok, bertemanlah kepada orang yang tidak merokok. Kalau mau berhenti berbuat bohong, maka bergaullah dengan orang yang berbuat jujur. Jadi para pendengar RRI Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan bisa saya ambil dalam ayat 70 ini bahwasanya orang-orang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebaikan sesungguhnya merupakan potensi yang sudah diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang memerlukan lingkungan untuk melanjutkan pertobatan, beriman dan kebaikan ini. Saya kembalikan, Pak. Ya, sedikit di akhir ini illa man taba, kecuali back to Allah, kita harus taba, roja'a, kembali kepada Allah. Ya sudahlah, yang sudah-sudah, hari ini adalah hidup baru. Hari ini tidak akan mengulangi kesalahan yang lama. Hari ini berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Hari ini berusaha untuk iman kepada Allah, mencintai Allah, mencintai sesama. Karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mungkin masyarakat tidak bisa mengampuni, memaafkan kesalahan kita yang luar biasa, tapi yakinlah Allah Maha Mengampuni itu semua. Kalau dikatakan enaknya menjadi orang Islam, memang menjadi enak. Itulah Tuhan kita, wa kana Allah Ghafurur Rahim. Enak kali sudah berbuat maksiat, sudah buat dosa, sudah mencederai dunia, sudah membunuh banyak orang, sudah berzina di mana-mana, itu tobat diterima Allah tobatnya. Itulah Tuhan. Kenapa kita tidak ambil bagian untuk pertobatan ini? Tetapi bagi yang belum, jangan lakukan. Karena apa? Karena ayat kemarin sudah disebutkan, kalau meninggal dalam keadaan musyrik, membunuh, berzina, kita akan terhina. Ini adalah solusi, solusi bagi kita yang beriman, karena Allah Ghafurur Rahim dan kita adalah hamba Allah Ar-Rahman, Ibadur Rahman. Sahabat inspiratif, Allah ingin menyapa kita. kepada sahabat-sahabat yang selalu kita doakan dalam sholat kita, ihdinash shiratal mustaqim, untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus, sahabat kita yang sedang duduk di tempat-tempat maksiat, sahabat-sahabat kita yang sedang menjabat di pemerintahan, menjabat sebagai penegak hukum dan melakukan hukum semaunya dalam hukuman mati mungkin, atau sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai tukang pembunuh bayaran. Allah ingin menyapa sahabat-sahabat yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dan menduakan Allah dengan apa yang dimilikinya saat ini. Allah ingin menyapa, kembalilah. Allah ingin menyapa, sudahlah yang dulu, hapuslah. Mari kita sama-sama lakukan resolusi lebih baik ke depan, karena taubat itu adalah solusi cerdas. Demikian dikatakan dalam tafsir inspirasi. Selama masih ada penyesalan dan selama masih ada tekad kita untuk kembali kepada Allah, Allah akan hadir kepada kita. Tetapi bersabarlah jikalau ada orang-orang sekitar kita belum menerima kita. Yakin dan percayalah, gantungkan diri kita kepada Allah. Biarlah manusia menghukum kita secara moral, karena itu adalah kesalahan kita. Tapi Allah selalu menyayangi dan mengampuni kita. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.